Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwar mursalin wa ala alihi wa sobbihi ajmain amma ba'du. Senang sekali saya Caca Frederika dapat menjumpai Anda semua dalam Tafsir Al-Misbah bersama dengan Pak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak. Apa kabar? Alhamdulillah. Semakin banyak puasa semakin banyak senyum sepertinya nih Pak. Mudah-mudahan insya Allah. Nah insya Allah hari ini kita juga akan melanjutkan pembelajaran kita tentang surat Az-Zukhruf dimulai dari ayat 68. Dan sedikit saya mau kasih hint sedikit bahwa sebelumnya, di episode sebelumnya kita sudah membahas bahwa sesungguhnya Allah itu tidak pernah menzalimi makhluknya. Tapi sesungguhnya kita sendiri yang menzalimi diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita pernah melakukan dosa, pernah melakukan hilaf. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, ada kabar gembira nih bagi orang-orang yang beriman, yang mau bertobat, mau mengakui dosanya dan memperbaiki segala kesalahan-kesalahannya. Nah, kita lanjut yuk. Pak Quraisy, kita mulai dari ayat 68 ya. Mari. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat kita, alladzina amanu biayatina wa kanu muslimin. Ayat ini berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Secara langsung ayat sebelumnya itu berbicara bahwa orang-orang yang saling bersahabat, berkasih sayang di hari kemudian nanti, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain itu bisa menjadi musuh, kecuali orang-orang yang jalinan persahabatannya itu didasarkan ketakwaan. Jadi kita kalau berteman di dunia belum tentu di akhirat nanti berteman? Iya, kecuali illal muttaqi, kecuali yang bertakwa. Di sini aja, di dunia aja tidak selalu begitu. Ya kan, itu kan di dalam bidang politik kan orang berkata apa, teman jadi hari, lawan, lawan jadi teman. Ini orang-orang yang demikian akrab di dunia ini dan sebagainya, itu di hari kemudian bisa saling bermusuhan kecuali yang bertakwa. Nah, kemudian di sini Allah kita, ayat kita ini menyatakan, ya ibadi la khaufun alaikumul yauma wa la antum tahzanun, wahai hamba-hambaku. Ini ditujukan kepada orang-orang yang bertakwa. Bukan seluruh manusia. Bukan. Nah, itu ada rumus di dalam Al-Quran. Kata ibad itu bentuk jamak dari kata abd. Abd itu artinya hamba sahaya. Wahai hamba-hambaku. Tetapi kalau Allah ingin mengisyaratkan bahwa hamba-hamba itu berdosa, dia nyatakan bentuk jamaknya abid. Tetapi kalau mereka itu orang-orang yang taat atau yang menyesali perbuatannya, maka dia dipanggil ibad. Itu rumus. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, tidak ada rasa takut yang menimpa kamu hari ini, tidak juga kamu akan bersedih. Takut itu adalah keresahan hati menyangkut sesuatu yang akan datang. Itu takut namanya. Padahal belum terjadi, tapi udah takut duluan. Kita kan biasanya kayak gitu. Itu takut begitu. Kalau sedih itu keresahan hati menyangkut sesuatu masa lalu. Sedih kenapa dia wafat? Sedih kenapa? Jadi itu masa lalu. Sedih itu berkaitan dengan masa lalu. Takut itu berkaitan dengan masa depan. Keduanya dihimpun oleh keresahan hati. Nah di sini Allah menyatakan terhadap mereka, wahai hamba-hambaku, tidak ada rasa takut, tidak ada keresahan yang akan menimpa kamu di masa datang. Tidak juga kamu akan menyesal, akan sedih akibat apa yang terjadi pada masa lalu. Tenang aja. Tenang. Oke. Ya toh, alladzina amanu biayatina wa kanu muslimin. Yakni orang-orang yang percaya terhadap ayat-ayat kami. Mari kita lihat. Ayat-ayat Allah itu ada dua macam. Ada ayat-ayat yang terhampar, ada ayat-ayat yang terbaca. Yang terbaca ini Al-Quran, ayat-ayat Allah. Yang terhampar itu alam raya ini. Anda harus percaya bahwa alam raya ini adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda wujud dan keesaannya. Tanda. Makanya orang pernah bilang kalau alam itu berbicara. Alam berbicara. Gitu. Sebenarnya itu Allah yang menggerakkan alam untuk berbicara pada kita. Iya, dari satu-satu contoh yang supaya kita itu lampu lalu lintas bicara atau tidak? Enggak bicara, tapi kita ngerti maksudnya. Ya itulah pembicaraannya. Iya. Lampu merah dia bicara stop. Itu jadi pembicaraan itu tidak harus dalam bentuk kata-kata. Saya lihat wajahnya berbicara begini, ya kan? Ayat-ayat ini, jadi itu adalah tanda-tanda mereka itu percaya pada ayat-ayat kami, baik yang terhampar maupun yang tertulis, wakanu, dan dari dulu, kita lihat wakanu. Dari dulu. Kanu itu kata yang menunjukkan masa lampau. Waktu hidup di dunia, mereka itu muslimin, orang-orang Islam. Siapa yang dinamai muslimin? Orang-orang yang mengakui keesaan Tuhan. Bagus. Masya Allah. Okay. Kita lihat. Muslimin itu terambil dari kata yang berarti berserah diri. Nah, kita ini bagaikan mempunyai hutang pada Tuhan. Terlalu banyak anugerahnya. Kita tidak bisa balas hutang. Maka apa yang kita lakukan? Ya Allah, saya datang kepadamu berserah diri. Inilah yang mampu saya bayarkan. Sisanya saya berserah diri kepadamu. Kamu mau apakan saya terima. Itu muslim. Masya Allah. Dan untuk kita berserah diri, sejauh apa nih? Seperti apa nih? Apa yang bisa kita lakukan supaya kita insya Allah bisa termasuk golongan orang-orang yang berserah diri? Tahan dulu Pak Quraish, karena kita harus rehat dulu sejenak. Jadi insya Allah nanti akan kita segera lanjutkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Apa yang Anda lihat di sana, baik makanan maupun pemandangan, semuanya menyenangkan pandangan mata. Tafsir Al-Misbah, kita sudah masuk ke ayat 69 yang tadi menarik nih. Apakah kita semua sudah tergolong orang-orang yang termasuk menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana tuh? Bagaimana Pak Quraish? Iya, jadi kita sekarang gini. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sekian banyak hal. Dalam saat yang sama, Allah menugaskan kita dengan penugasan-penugasan tertentu. Gitu. Kamu jadi khalifah di bumi, kamu sholat, kamu puasa, kamu baik dan semuanya. Sekian banyak perintah-perintahnya. Kita yang pertama, muslim, kita berserah diri. Ya Allah, saya patuh kepadamu. Tetapi kepatuhan saya ini tidak sempurna. Maka apa yang terjadi, saya datang kepadanya menyatakan inilah saya dengan segala kemampuan saya. Saya belum dapat menunaikan semua apa yang kamu perintahkan. Tapi saya serahkan diri kepadamu, engkau apakan saya akan terima. Itu namanya orang berserah diri, menyerah. Jadi artinya walaupun kita sudah melakukan kewajiban-kewajiban, puasa, sholat lima waktu, ditambah dengan segala sunah-sunahnya, kita pun juga masih belum bisa berhak bahwa mengklaim saya udah cukup baik kok, saya udah. Tidak. Anugerah Tuhan terlalu banyak untuk dapat kita balas. Padahal dalam hidup ini, antar manusia, bahkan ini, sebanyak yang Anda terima, mestinya sebanyak itu pula Anda beri. Nggak mampu. Nah, kita nggak mampu untuk itu. Maka Allah berfirman, bertakwalah kepadaku sesuai kemampuan kamu. Lalu kita datang pada Allah, ya Allah, saya berserah diri kepadamu. Aslam tuwajjiya lillah, saya serahkan wajahku. Wajah itu gambaran dari totalitas kita. Jadi nggak cuma ini? Bukan cuma wajah. Wajah itu wajah. Saya serahkan seluruh totalitas saya kepadamu. Maka apa firman Allah? Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah ke sorga bersama pasangan-pasangan kalian. Bersama pasangan-pasangan kalian. Orang itu akan senang kalau bersama pasangannya. Bisa jadi pasangan itu istrinya atau suaminya, bisa jadi pasangan itu temannya, pokoknya masuklah ke sorga bersama pasangan-pasangan kamu. Toh barun, di sana kalian akan merasa gembira, merasa senang, kegembiraan yang nampak di air muka kalian. Ada orang gembira, mungkin dia pendam. Tapi ada orang begitu gembira sehingga berseri-seri wajahnya. Ah, itu toh barun artinya. Ya. Jadi bukan sekedar gembira. Kegembiraan yang nampak dampaknya atau bekas-bekas kegembiraan itu di wajah. Yutafu alaihim bisihafin min zahabin wa akwabin. Dihidangkan, dikelilingkan kepada mereka itu piring-piring yang terbuat dari emas. Kalau di dunia kita tidak boleh pakai piring emas. Minum pakai gelas emas juga nggak boleh kan? Iya, itu. Kalau di sana boleh. Wa akwabin dan gelas-gelas, kub itu gelas yang tidak pakai pegangan. Wa fiha ma tashtahihil anfus, dan di dalam piring-piring itu, di dalam gelas-gelas itu ada yang menyenangkan dan yang disenangi oleh hati. Terserah Anda mau minum apa, ada di situ. Terserah Anda mau makan apa, ini ada piringnya, ada makanannya. Semua yang Anda berselera untuk mendapatkannya ada di sana. Ya matastahi lanfus wa taladzul ayun, dan buka, ada makanan enak tapi enggak enak dipandang. Ada. Ini apa yang Anda lihat di sana, baik makanan maupun pemandangan, semuanya menyenangkan pandangan mata. Wa antum fiha khalidun, kalian di sana akan kekal abadi, tidak mengenal mati. Wa tilkal jannatul lati aurastumuha bima kuntum ta'malun. Itulah sorga yang diwariskan kepada kamu. Waris itu adalah harta yang Anda peroleh tanpa usaha Anda. Tidak ada seorang pun yang masuk sorga karena amalnya. Orang masuk sorga itu karena anugerah Allah. Atas izin Allah. Atas izin dan restu Allah. Tilkal jannatul lati aurastumuha, baru dikatakan bima kuntum ta'malun. Kalau di sini seakan-akan kontradiksi. Itu sorga yang dianugerahkan kepada kamu disebabkan karena kamu dulu melakukan kegiatan-kegiatan soleh. Maknanya ini? Ulama beda pendapat. Dia bilang begini, masuk sorga anugerah Tuhan. Tapi tempatnya di sorga ditentukan oleh amal. Makanya surga berlapis-lapis. Ya toh? Masih ada pendapat lain tapi kita cukupkan sampai di sana. Baru dia katakan lakum fiha fakihatun katsira minha ta'kulun. Di sorga itu ada aneka buah-buahan yang banyak. Sebagian di antaranya kamu makan. Kalau dia katakan ada buah-buahan, boleh jadi habis dimakan. Kalau ada buah-buahan habis dimakan. Kalau sekedar berkata di sana ada buah-buahan yang kamu makan, bisa habis dimakan buah-buahan itu. Bisa. Tapi kalau dia berkata di sana ada banyak buah-buahan, sebahagian di antaranya kamu makan, masih ada sisa atau tidak? Ada banyak lagi ada berarti. Lagi yang lain. Masya Allah. Dan beraneka ragam itu ayat ini ingin berkata demikian. Oke. Pak Quraisy, tadi kan Pak Quraisy menyebutkan bahwa surga itu memang apakah atas usaha kita nih sebagai manusia atau memang atas karena ridho atau restu Allah. Itu kan karena ridho dan restu Allah, Allah yang memberikan surga kepada kita. Betul. Tapi menariknya ada beberapa pendapat ulama bahwa tingkatannya itu sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Apakah kita sudah maksimal atau belum nih? Nah, gimana caranya supaya kita bisa maksimal? Bisa mendapatkan surga yang insya Allah nanti tingkatan yang paling tinggi nanti insya Allah. Gimana caranya? Jangan kemana-mana dulu, tetap di Tafsir Al-Misbah. Dosa orang tuanya yang berzina tidak bisa ditanggung oleh anak. Jadi anak tetap lahir dalam keadaan suci, tidak membawa dosa. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya yang bertanggung jawab. Kembali lagi di Tafsir Al-Misbah. Di segmen sebelumnya kita sudah menyebutkan dan juga Pak Quraish sudah menafsirkan bahwa ternyata amal perbuatan baik di dunia ini sebenarnya bukan untuk kepentingan Allah. Bukan Allah yang butuh loh, tapi buat kebaikan diri kita sendiri gitu. Insya Allah kita semua dikasih hadiah nih sama Allah surga sesuai dengan ridho dan restunya Allah. Tingkatannya sesuai usaha kita di dunia. Gimana nih caranya supaya insya Allah kita bisa meningkatkan ketakwaan kita supaya insya Allah Allah ridho kita bisa dapat surga dengan tingkatan yang lebih tinggi. Begitu Pak Quraish, kita lanjutkan lagi yuk. Kita lanjutkan. Ayat-ayat tadi yang kita terangkan itu berbicara tentang ganjaran untuk orang-orang yang berbuat kesalehan. Ada kebiasaan Al-Quran. Setelah dia berbicara tentang sorga, tentang orang-orang baik, dia bicara tentang apa yang sebaliknya. Lawannya. Lawannya. Seakan-akan dia menghidangkan. Ini loh ada dua, ada ini, silakan pilih mau yang mana. Mau pilih kalau baik, ganjarannya ini sorga. Kalau tidak baik, mari kita dengar ganjarannya. Ini sekarang dia katakan innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun. Orang-orang yang mantap kedurhakaannya. Jago. Yang sudah jago, ahli. Yang sudah ahli, yang profesional, profesinya itu yang di dalam siksa, bukan dikatakan disiksa. Kalau di dalam itu dia sudah siksa itu menyentuh seluruh wujudnya. Tangannya terbakar, belum tentu dia punya kaki terbakar. Tetapi dia berada dalam kobaran api. Beda ya? Di dalam okay. Seluruhnya. Ini al-mujrimi, orang-orang yang mantap. Di dalam siksa jahannam, mereka itu kekal di dalamnya. Yufattar itu artinya diringankan, dikurangi. Tidak diringankan, tidak dikurangi siksa itu terhadap mereka. Wahum fihi mublisun, dan dia di dalam siksa itu sudah putus asa. Na'udzubillah. Ya kan, ada orang tersiksa tapi masih ada harapan. Boleh jadi saya. Iya. Sebentar, tidak dikurangi wahum fihi mublisun. Mublisun itu seakar dengan kata iblis. Iblis itu kalau dari segi bahasa Arab berarti yang putus asa. Iblis itu adalah iblis yang putus asa, bukan jahat artinya ya? Dia berputus asa, penyebabnya adalah kejahatannya. Kenapa dia berputus asa? Setelah dia menggoda Adam, Tuhan mengutuk dia. Diberi kesempatan untuk bertobat, untuk baik, dia tidak mau. Maka Tuhan kutuk dia. Setelah dia mendapat kutukan Tuhan, dia sudah berputus asa dari rahmat Tuhan. Sehingga dia bersumpah, saya goda manusia. Jadi iblis yang berputus asa. Oke. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadzulimun. Kami tidak menganiaya mereka. Allah menyiksa, malaikat menyiksa, dirinya menyiksa, semua yang terlibat dalam siksaannya tidak menganiaya mereka. Tetapi mereka sendiri yang menganiaya diri. Itu karena memang udah dikasih pilihan dalam kehidupan. Iya, dikasih pilihan. Wa nadau ya maliku liqdi alaina rabbuk. Mereka itu berteriak. Wahai Malik. Malik itu nama malaikat penjaga neraka. Kalau penjaga sorga, pimpinannya itu namanya Ridwan. Malik penjaga neraka. Wahai Malik, hendaklah Tuhanmu menghabisi kami. Mematikan kami. Saya beri contoh. Kalau sakit gigi, sudah tidak tahan. Bagaimana? Cabut aja. Ya. Iya, cabut aja udah lemes banget ya rasanya. Sudah, biarin sama. Ini mereka sudah tersiksa begitu, udahlah, stop saja sudah ini. Liqdi alaina rabb. Biarlah Tuhan menghabisi kami. Biar kami mati. Tapi nanti di ayat yang lain ada dikatakan mereka tidak mati di sana sehingga bisa terbebaskan dari siksa, tapi tidak juga hidup, hidup yang memberikan kenyamanan bagi mereka. Wah. Inilah yang dinamai setengah mati. Kehidupan seperti apa tuh na'udzubillah min dzalik. Lihat ada pertanyaan, kenapa mereka minta supaya Malik yang menyampaikan pada Tuhan? Kenapa mereka tidak langsung aja, wahai Tuhan matikan aja kami? Itu menarik tuh Pak Quraisy, kenapa gak langsung aja minta sama Allah, wahai Tuhan ya Allah matikan aja kami, kenapa harus melalui perantara? Ya. Tahan dulu jawabannya Pak Quraisy, karena kita masih harus rehat sejenak, jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Jadi kalau kamu mau buat tipu daya yang kamu rahasiakan sendiri, atau kamu rahasiakan dengan orang lain, Allah tahu. Tafsir Al-Misbah masih dalam pembahasan kita nih tentang surat Az-Zukhruf, dan sekarang kita sudah masuk ke ayat 77. Di segmen sebelumnya ada yang menarik nih, ketika ada orang-orang yang disiksa dan sampai sudah berputus asa, minta tolong bahkan menyampaikannya ini melalui perantara, melalui malaikat Malik. Kenapa gak langsung minta aja sama Allah, ya Allah matikan aku aja deh, aku udah gak kuat banget nih, udah sakit banget ini. Gimana tuh Pak Quraisy? Iya, yang pertama, memandang kepada wajah Tuhan itu suatu kenikmatan. Mereka tidak lihat Tuhan. Yang kedua, berbicara secara langsung kepada orang terhormat itu penghormatan. Enggak sembarangan orang. Bukan sembarang orang, apalagi kepada Tuhan. Maka di sini diisyaratkan bahwa mereka itu sangat terhina. Sehingga mau memohon kepada Tuhan pun dia tidak diberi kesempatan untuk melihat, untuk berbicara, untuk ini. Sehingga terpaksa dia melalui malaikat. Walaupun mereka tak sadar bahwa malaikat tidak bisa membantu. Dijawab, laqad ji'nakum bil haqqi. Wahai penduduk Mekah yang selama ini mempersekutukan Tuhan, kami telah datang kepadamu dengan hak. Siapa yang datang itu? Rasulullah. Hai penduduk Mekah, kami Allah bersama Rasul dalam hal ini. Allah menyampaikan pesannya melalui Rasulullah. Rasul itu yang datang kepada kamu, bukan kamu yang datang. Am abrabu amran, apakah mereka itu, bahkan mereka itu bukan hanya tidak senang, mereka itu melakukan tipu daya untuk menggagalkan ajaran ini. Ada orang tidak senang, mereka tidak usahlah, saya tidak suka. Diamin aja. Diamin aja. Mereka itu melakukan tipu daya untuk membatalkan hak yang dibawa ini. Bahkan mematahkan jalur untuk supaya orang-orang mengetahui tentang kebenaran gitu. Betul. Nah Pak Quraisy, sekarang kita kasih kesempatan yuk buat masyarakat nih, ada yang pengen nanya sama Pak Quraisy. Kita lihat dulu yuk, ini dia tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Quraisy Shihab, saya ingin bertanya, apakah anak hasil zina tetap dapat masuk surga jika ia menjadi hamba yang taat kepada Allah? Dan apakah ia tetap menanggung dosa zina kedua orang tuanya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ulangi ya, pertanyaannya adalah apakah anak hasil perbuatan zina dapat masuk surga jika menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apakah dia ikut menanggung dosa zina orang tuanya? Yang pertama, surga adalah hak prerogatif Allah. Saya tidak bisa berkata dapat atau tidak, itu hak prerogatif Allah. Yang kedua, Islam Al-Quran tegas menyatakan bahwa dosa seseorang tidak bisa ditanggung oleh orang lain. Dosa orang tuanya yang berzina tidak bisa ditanggung oleh anaknya. Jadi anak tetap lahir dalam keadaan suci, tidak membawa dosa. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya yang bertanggung jawab atas itu. Jelas kan? Nah, jadi kalau Allah merestui dia bisa masuk surga. Ini semua haknya Allah. Semua haknya Allah. Yang semua. Penting udah kita positive thinking aja, berbuat baik, dan menjadi manusia yang baik aja insya Allah. Oke, kami pun, kata Allah, akan melakukan hal serupa, melakukan tipu daya, dalam arti melakukan suatu tindakan yang mereka tidak sadari bahwa itu sebenarnya mencegah apa yang mereka lakukan. Oke. Am yahsabuna alla nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah mereka menduga bahwa kami tidak mendengar sirrahum, rahasia dan bisikan hati mereka? Apa yang mereka rahasiakan? Kita punya rahasia, kita simpan di dalam diri kita sendiri, tidak sampaikan pada orang. Tuhan tahu itu. Jadi kamu gimana tuh Pak Quraish, kalau kita punya perasaan yang kadang mungkin kita gak suka sama sesuatu. Aduh gimana, sama seseorang deh, kan kadang kita manusiawi ya Pak Quraish. Duh aku gak begitu suka sama orangnya, tapi kita gak ucapkan, tapi kita sebenarnya emang gak suka gitu. Gimana? Oh, iya. Itu sebenarnya Allah tahu, tapi boleh gak sih kita gak suka? Nah, ada batasnya. Oh baik, gitu. Baik. Oke. Okay. Wa najwahum, apa artinya najwa? Kanajwa, saya tahunya kanajwa. Najwa itu pembicaraan antara dua orang atau lebih. Di mana bisa termasuk di dalamnya apa yang dirahasiakan. Jadi di sini Allah ingin berkata, rahasia yang kamu pendam dalam hatimu atau rahasia yang kamu bicarakan antara kamu dengan orang lain, baik yang secara nyata kamu tidak segan orang tahu maupun yang kamu rahasiakan berdua atau bertiga, Tuhan tahu. Artinya najwa itu berarti mengungkap rahasia dong? Tidak harus. Oh tapi? Berbicara antara dua orang atau lebih itu namanya najwa. Berbicara antara dua orang atau lebih itu bisa pembicaraan itu tidak dirahasiakan. Bisa juga pembicaraan itu yang dirahasiakan. Betapapun Allah bersama seseorang saat diam dan bicaranya. Allah mengetahui apa yang nyata dari seseorang, apa yang dirahasiakannya, dan apa yang lebih dirahasiakannya. Dan mengetahui pembicaraan antara seorang dengan yang lain. Baik itu kamu rahasiakan atau tidak. Jadi kalau kamu mau buat tipu daya yang kamu rahasiakan sendiri atau kamu rahasiakan dengan orang lain, Allah tahu. Wa rusuluna ladaihim yaktubun. Terus apa? Rasul-rasul kami di sisi mereka menulisnya. Apa yang dimaksud dengan rasul-rasul? Malaikat-malaikat yang ada di kiri dan di kanan. Yang ditugaskan Allah untuk menulis. Apa yang dilakukan, yang dibicarakan orang, itu selalu hadir bagi manusia. Jadi jangan kira Tuhan tidak tidur. Tuhan Maha mengetahui. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Ayat-ayat yang lalu berbicara bahwa Tuhan punya anak, ya? Ya, betul. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad. Seandainya Tuhan yang Maha Pengasih itu punya anak, maka saya orang pertama yang akan menyembah. Tidak punya. Itu berarti seperti ditantang ya? Seperti ditantang. Ini suatu perandaian yang tidak masuk di akal. Atau bisa ada tafsir lain. Seandainya kamu berkeyakinan bahwa Tuhan punya anak, maka saya tidak akan menyembah Tuhan yang punya anak itu. Saya akan menjadi orang pertama yang menyembah Tuhan yang Maha Esa. Beda ya? Pentingnya ketauhidan. Iya. Bahwa memang Allah itu satu, maha suci, maha besar, maha agung. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan jangan pernah mengada-ngada. Ini menarik sekali. Dan insya Allah kita masih akan mengulik dan mengupas lebih dalam lagi. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Tafsir Al-Misbah. Ilmu kedokteran nih. Allah tahu. Allah dokter. Jangan sebut Allah jangan, dokter. Jangan, karena tidak ada di dalam namanya bahwa dia dokter. Kembali lagi di Tafsir Al-Misbah dan kita sudah masuk ke ayat 81 tadi ya Pak Quraish. Kita lanjutkan yuk Pak Quraish. Baik, Subhana Rabbis Samawati Wal Ard. Tadi dinafikan bahwa Tuhan tidak mungkin punya anak. Bagus. Sini dikatakan Subhana, Maha Suci Allah. Subhana itu, Maha Suci itu digunakan antara lain kalau ada sesuatu yang sangat buruk yang dinisbahkan pada Tuhan, maka saya berkata subhanallah, maha suci Tuhan dari apa yang buruk. Jangan nuduh. Jangan nuduh. Subhana juga digunakan untuk sesuatu yang sangat indah. Kita berkata, maha suci Tuhan, ini apa yang kamu anggap sangat indah dan memang sangat indah, Tuhan bisa melakukannya lebih indah dari itu. Jangan anggap bahwa inilah batas kuasa Tuhan. Nah, di sini kamu menuduh Tuhan punya anak, maha suci Tuhan. Sama sekali tidak punya anak. Dia adalah Tuhan langit dan bumi dan Tuhan singgasana. Dia maha suci dari segala apa yang kamu nisbahkan kepadanya. Tuhan punya anak, malaikat anaknya, Tuhan tidak kuasa, Tuhan ini. Segala apa yang kamu nisbahkan, wahai orang-orang musyrik kepada Tuhan, Tuhan maha suci. Bahkan jangan beri Tuhan sifat yang Tuhan tidak menggunakannya untuk dirinya. Maksudnya? Tuhan engineer atau bukan? Bisa termasuk karena Allah punya ilmu itu. Itu bagus, ya. Bisa termasuk. Ya. Jangan namai dia engineer. Karena? Dia tidak namakan dirinya engineer. Oh, walaupun memang... Walaupun dia mampu. Punya kuasa untuk mengatur, mencipta, dan lain sebagainya. Ilmu kedokteran ya? Allah tahu. Allah dokter. Jangan sebut Allah jangan, dokter. Karena tidak ada di dalam namanya bahwa dia dokter. Allah memperkenalkan diri sesuai dengan apa yang Allah mau dikenal. Apa yang kayak itu. Nah, itu ulama yang lebih ini. Tapi kalau di sini, apa yang kalian, wahai kaum musyrik, disebahkan kepada Tuhan itu, Tuhan tidak seperti itu. Maha suci dia dari itu. Fadharhum yakhudu wa yal'abu. Kalau demikian, biarkan saja mereka itu tenggelam di sungai atau di laut, tapi kakinya tidak berpijak. Bagaimana itu? Orang masuk ke laut, kakinya tidak berpijak. Tenggelam atau tidak? Kakinya tidak berpijak ke dasar laut. Terombang-ambing ya? Terombang-ambing. Baguslah, terombang-ambing. Tidak bisa berenang. Ke bawah arus kemana-mana. Biarkan mereka ke bawah arus. Zarhum yakhudu. Itu khaud, itu artinya berada di dalam air, terombang-ambing, tidak bisa berpijak kakinya di tanah atau di lantai, sehingga mereka itu seperti ini sekarang. Masya Allah. Itu berarti seperti kalau zaman sekarang ini kan banyak gosip nih, Pak Quraisy. Terus tidak di cross-check dan apa. Orang yang gak punya prinsip, dengar gosip, percaya-percaya aja. Seperti itu terombang-ambingnya ya. Terombang-ambing. Wayal abu, bermain tanpa tujuan. Li'ib itu bermain, itu dalam bahasa Arab, melakukan kegiatan yang tanpa tujuan. Wayal abu hatta yulaku yaumahumul ladzi yu'adun, sampai mereka itu menemui hari yang mereka dijanjikan pertemuannya dengan mereka. Apa itu? Ya sorga, ya neraka, itulah hari yang dijanjikan mereka. Saya kira itu ayat kita ya. Kita ambil kesimpulan. Yang pertama, orang-orang yang bersahabat di dunia ini, betapapun kentalnya persahabatan itu akan menjadi musuh kalau persahabatannya tidak disertai dengan ketakwaan. Yang kedua, hamba-hamba Allah yang taat itu adalah mendapatkan rasa aman, tidak takut menghadapi masa depan, tidak juga bersedih menghadapi apa yang telah lalu. Itu mereka itu karena percaya kepada Allah, percaya pada ayat-ayatnya, dan datang berserah diri kepada Allah. Itu kita lihat, mereka itu masuk ke sorga atas anugerah Allah, bukan karena amal mereka. Jadi sorga adalah hak prerogatif Allah. Di sana mereka mendapatkan segala macam kenikmatan yang mereka senangi. Sebaliknya, orang-orang yang berdosa, yang bergelimang dosa yang mantap kedurhakaannya, itu akan tersiksa di neraka dan akan mohon agar dimatikan saja supaya tidak mendapat siksa itu, tetapi itu tidak akan mungkin tercapai. Saya kira itu sebagian dari kesimpulan kita. Masya Allah, dan itu adalah rangkuman yang sudah disampaikan oleh Pak Quraisy pada pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Quraisy, insya Allah berkah buat kita semua dan juga bisa menambah kekayaan ilmu agama kita. Dan insya Allah dengan belajar hari ini kita bisa termasuk dalam golongan orang-orang yang menyerah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saatnya saya Caca Frederika mohon pamit undur diri dulu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.